وَإِنَّ يَا رَبَّنَا عَلَى تَرْكِ مَعْصِيَتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَارْزُقْنَا يَا رَبَّنَا التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالشَّهَادَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَمَّا بَعْدُ. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam meniti kemuliaan hingga sampai ajal kita dijemput dalam keadaan kita berada dalam program kemuliaan, sehingga kita bisa mengakhiri hidup di dunia ini dengan husnul khatimah demi kebaikan dan kemuliaan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja malam ini kita dahulukan mukadimahnya, nanti diakhirkan. Dan mungkin sesaat seperti itu, supaya sebagian jamaah itu hanya nunggu akhirnya mukadimah. Sebagian jamaah itu ada yang telat, nunggu buyanya saja. Nah, ini salah ini. Belajar tidak harus dengan Buya Yahya saja, tapi ketahuilah bahwa dengan siapapun yang ngisi di majlis ini, hendaknya Anda tetap istiqomah. Dan kami selalu sampaikan bahwa jika suatu ketika kami tidak bisa hadir di tempat ini, kemudian diganti oleh anak-anak kami, maka ketahuilah bahwa pahalanya Bapak Ibu lebih gede daripada di saat kami mengajar. Pahalanya lebih besar dan lebih berkah. Karena kalau sudah yang mengajar itu adalah, selain kalau di sini, kalau pengganti kirim santri biasanya hawa nafsunya yang datang. Diganti lagi Buya gak datang, diganti lagi males, kadang-kadang naik motor balik lagi bisa-bisa itu. Gara-gara dengar berita gak datang, ini musibah. Maka di saat datang dengan memerangi hawa nafsu, siapapun yang mengajar di majelis ini, aku harus datang. Nah ini istimewa itu, istiqomah itu. Sebab pahala dari Allah, bukan dari saya. Kemuliaan dari Allah, bukan dari saya. Ini, jadi mohon keistiqomahan terus dijaga. Bahkan ada yang berangkat sudah dibisiki sama setan gara-gara ngajinya harus dengan kami. Nah, hari Ahad peru itu jarang diperhatikan. Buya jarang datang di peru, kan begitu? Nah, ini sudah dari awal sudah malas, akhirnya tidak berangkat. Makanya majelis terperu ini adalah majelis yang insyaallah ya bisa istiqomah ini. Yang istiqomah ya ini saja insyaallah. Yang lain kadang datang kadang ini. Kalau sudah kita rutin baru rame. Ini khawatir ada hawa nafsu itu ya. Jadi siapapun yang mengajar di sini hendaknya, karena ini kitabnya kita membersihkan hati, ini yang kita pelajari itu. Jadi datanglah ke majelis karena Allah, karena rindu kemuliaan di hadapan Allah. Baik. Kita lanjutkan, kita belajar dengan Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai ke bab sabar. Sabar. Sabar menanti, sabar datang, sabar menyisihkan, menyingkirkan segala hal yang menjadikan penghalang untuk belajar dan menuntut ilmu. Kita masih bab sabar. Imam Buzari menukil syair Waqad Ahsana Al-Qa'il, dan seorang penyair telah menulis syair yang sangat indah, maksudnya sangat tepat dengan topik sabar yang selama ini dibahas dan belum selesai. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin ila anqal, sampai walaqad ahsana al-qa'ilu. Imam Muzali menukil syair yang berbunyi as-sabru miftahu ma yurja wa kullu khairin bihi yakunu. Kesabaran adalah kunci segala harapan. Anda berharap, maka kunci harus Anda pegang sabar di dalam mengharap. Iringan doa dan usaha. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah menanti apa yang diharap. Jika kita mengharap tidak membekali diri kita dengan kesabaran, maka ketahuilah, bisa jadi di saat kita meninggalkan sesuatu tersebut yang diharap datang, maka tidak jumpa dengan kita. Maka sabar ini penting. Dan ini sabar dari musibah dari Allah, sabar melakukan ibadah, itu kemuliaan. Dan dijanjikan janji dari Allah, orang sabar ini akan diberi oleh Allah pahala yang tidak pakai hitungan. Sabar dari musibah khususnya. Sabar dari maksiat. dan sabar dalam melakukan ketaatan. Istiqomah majelis begini ini berat, apalagi malam ini malam Ahad. Anak-anak muda seperti ini luar biasa. Sekarang malam Minggu biasanya malam Minggu, kalau malam Ahad pengajian, kalau malam Minggu enggak karu-karuan. Ini kalau sudah malam Ahad ya begini majelis mulia insyaallah. Nah ini perlu kesabaran. Godaannya adalah macam-macam acara televisi, gebiar-gebiar yang dibuat oleh grup-grup kemungkaran. Ini menggoda sekali. As-sabru miftahu ma yurja wa kullu khairin bihi yakunu. Kullu khairin bihi yakunu. Segala kebaikan itu ternyata kuncinya adalah dengan sabar. Kebaikan apapun. Kalau tidak sabar tidak bisa nyampe. Mau sedekah itu sabar. Sabar dari bisikan setan. Nah, kalau kamu berikan sayang, masa nyumbang kok 100 juta. Itu bisa buat toko itu. Apalagi yang 1 miliar. Ini prosum minimarket itu. Apalagi sampai lebih gede dari itu semuanya. Yang nyumbang waktu pun juga pengin demikian. Ada orang berjuang dalam kemuliaan, menyisihkan waktunya untuk berjuang dalam kebaikan. Kata setan, coba kamu kerja dapat duit. Sabar dengan bisikan-bisikan setan. Fasbir wa in talatil layali, sabarlah biarpun malam itu terasa panjang. Karena pagi pasti akan tiba. Rubbama amkanal kharu harun. Al harun adalah kuda yang binal. Maka untuk menundukkannya adalah dengan penuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar baru memegang kuda binal, kuda yang masih liar itu, untuk menundukkan baru megang sekali, kita digoyang, dijatuhkan sekali, langsung kita putus asa, ya kudanya tetap liar seperti itu. Kuda liar. Maka harus sabar. Dan semuanya dengan penuh kesabaran. Warubama nila bistibarin makila hayhata layakun. Barangkali. Dan alangkah banyaknya akan dicapai dengan kesabaran hal-hal yang dahulu dikatakan hayhata, oh jauh sekali, la yakunu, enggak mungkin terjadi, ah enggak mungkin. Tapi ternyata dengan kesabaran dicapailah harapan tersebut. Walikailin akhor, ada penyair lagi yang menyenandungkan syairnya, sabartu wa kana sabru minni sajiyatan, aku telah bersabar dan sabar bagiku menjadi watak karakter yang menempel padaku. Nah ini, aku akan terus bersabar dan aku jadikan sabar ini adalah sifat khasku, sifat yang menempel padaku. Was hasbuk, cukuplah untuk kau ketahui tentang kesabaran. Kenapa aku kok harus berlatih dengan sabar dan menjadikan sabar watak pribadi, watak khususku? Hasbuk, cukuplah engkau kalau ingin tahu bahwasanya annallah athna ala sabri, Allah menyanjung kesabaran. Sa'asbiru hatta yahkumallahu bainana, aku akan senantiasa sabar hingga ada keputusan antara hingga ada keputusan dari Allah untuk kita, antara kita. Fa imma ila yusrin wa imma ila usrin, apakah nanti hasilnya adalah kemudahan yang Allah berikan atau kesusahan yang Allah berikan, yang penting aku harus sabar dulu sampai menanti ketentuan Allah itu. Nah, sabar dalam berusaha tentunya. Walaika biktinami hadhil khoslatis syarifatil mahmudati, maka hendaknya engkau manfaatkan, engkau ambil ini sifat yang mulia ini, kesabaran ini harus kau miliki. Wabadil majudi fiha, dan berusahalah untuk bisa menjadi penyabar. Takun minal faizina, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wallahu ta'ala waliyut taufik, Allah lah yang akan memberikan kepada kita taufik. Allah yang memiliki taufik. Allah yang mengurusi taufik kita. Taufik itu adalah kerinduan dan kemauan, kemampuan kita untuk melakukan kebaikan. Artinya kalau sudah seseorang itu mendapatkan taufik, maka enggak ada sulit baginya, enggak ada susah baginya untuk melakukan kebaikan. Biarpun menurut orang lain adalah berat, tapi bagi orang yang mendapatkan taufik, khalqu qudrati ta'ah, Allah memberikan kemampuan, kemauan untuk taat, itu taufik. Sehingga bagi yang lain mungkin sulit, tapi bagi orang yang mendapatkan taufik, kenyataannya ada. Begitu sebaliknya, kalau orang tidak mendapatkan taufik, biarpun dia tinggal di dalam masjid, ada pengajian, bisa dengar radio, dengar musik, dengar apa saja di tempat lain. Ya, padahal di dalam masjid. ada pengajian, bisa saja, karena tetangga masjid, ada orang jauh dari masjid, padahal dia adalah sakit, jalannya pun tertatih-tatih, bahkan mungkin dengan tongkatnya, ternyata bisa menghadiri tempat mulia, itulah taufik. Nah, wallahu ta'ala waliyu taufik, Allah lah yang akan berikan taufik kepada siapapun. Maka kesabaran adalah juga taufik, orang bisa bersabar juga taufik rabbani, itu taufik dari Allah. Maka dari itu mintalah kepada Allah sambil kita berusaha untuk sabar, mintalah kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, termasuk sabar di saat Allah menguji kepada kita. Dan ujian pasti ada. Tidak mungkin orang terlepas dari ujian. Harus ada. Hidup di dunia ada ujian, kematian adalah ujian, datang perginya harta adalah ujian. Kalau tidak kita mati, maka saudara kita yang mati, pasti begitu, harus. Sesaat kita menyaksikan orang yang meninggal, dan suatu ketika nanti kita juga disaksikan kalau kita meninggal. Itu kan musibah, pasti, gak mungkin tidak. Karena di dunia ini adalah dunia ujian, kalau kita tidak sabar ya kita akan terpuruk terus. Baru nanti tidak ada ujian lagi di mana? Kalau Anda sudah masuk surga, sudah. Terlintas di benak sudah diwujudkan oleh Allah. Dan keindahan tidak bisa diukur. Karena yang menciptakan keindahan telah memberikan keindahan kepada ahli surga. Baru nanti tidak ada musibah. Tidak ada ujian, tapi selagi di dunia, maka semuanya adalah ujian. Maka bekal utama adalah as-sabru, kesabaran. Fa in qulta, kemudian jika kamu bertanya, fa ma haqiqatu sabri wa hukmuhu, apa sih hakikatnya sabar dan bagaimana hukumnya sabar, fa alam qatailah anna lafdhata sabri, sesungguhnya lafaz sabar itu min tariqillahi, min tariqul lughati, dari segi bahasa artinya al-habsu, menahan. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum, wasbir nafsaka. Habsu, menahan, tahan dirimu untuk bisa bersama dengan orang-orang yang memohon kepada Allah. Artinya sabar, tahanlah dirimu. Bertahanlah dirimu untuk bisa duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Al-ayah, ihbis nafsak ma'ahum. Maksudnya tetaplah dirimu bersama mereka. Kemudian, wa innama yusafullahu ta'ala bisabri, dan Allah juga disebut sebagai as-sabur, asma'ul husna. Zat yang maha sabar. Bagaimana? Apa maksudnya? Kalau Allah disebut sebagai zat yang maha sabar, artinya maknanya menahan Allah dari menyiksa hambanya yang kurang ajar. Allah maha kuasa untuk menghukum hambanya yang melakukan pelanggaran kurang ajar kepada Allah. Akan tapi Allah maha kasih dan Allah menahan. Sehingga tidak langsung disiksa, diberi kesempatan, hari ini hambaku ini benar-benar kurang ajar kepadaku. Melakukan keharaman, dan dia yakin kalau aku tahu, tapi dia masih melakukan keharaman. Allah sabar tidak menghukumnya, padahal Allah bisa saja menjatuhkan musibah pada saat dia melakukan kemaksiatan, atau setelah dia melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi Allah sabar, as-sabur, ditahan oleh Allah sampai nanti setelah ini. Mungkin esok dia, lusa, dan seterusnya. Sampai ditunda nanti sampai di hari pembalasan. Itu sabur, Allah menunda hukuman ini termasuk sabar. Tidak menyiksa hari ini, tidak menyiksa saat ini. Habsihi al-adaba, makna habsihi menahan al-adab dari menyiksa anil mujrimina, hamba-hamba yang jahat. Fala yu'ajiluhum bih, maka tidak didahulukan, Allah tidak mempercepat hukuman untuk mereka. Thumma, kemudian al-makna alladhi huwa min masail qalbi summiya sabron, kemudian makna yang bisa difahami dari kesabaran yang artinya adalah urusan hati. Sabar itu kan hati dahulu, maknanya adalah apa? Li'annahu habsun nafsi anil jaza, membiasakan diri untuk tidak gundah. Gundah itu resah, tidak tenang hatinya. Gundah, resah dan tidak tenang. Wal jazak, yaitu keresahan dan tidak tenangan itu, fima qala ulama, seperti yang dikatakan para ulama adalah zikrut tirabika fi syiddati. Engkau selalu mengingat itirabika, kegundahanmu, yang diingat kegundahannya, fisyiddati, dalam ujian. Jadi, kalau mendapatkan ujian itu dipikiri ujiannya tersebut. Sehingga dia terus dalam keterpurukan kegundahan. Sementara itu harus terjadi. Memikirkan solusi semestinya. Akan tapi terpuruk terus dalam musibah yang Allah timpakan kepadanya. Nah ini, maka itu tidak sabar adalah dia itu selalu mengingat keguncangan hatinya, kegundahan karena musibah tersebut. Wakila, sebagian mengatakan, iradatul khuruji, pengen keluar anishiddati, dari kesusahan, bil hukmi. Ya ini, dia ingin keluar dari kesusahan. Benar-benar keluar. Jadi, pokoknya kalau mendapatkan musibah itu hanya pokoknya enggak terima saja. Pengen keluar. Berusaha untuk keluar dari musibah adalah dihimbau di saat orang kejepit. Tapi jangan memikir jepitannya, akan tapi apa sih yang aku lakukan di saat aku kejepit? Pikir solusi. Wasabru tarkuhu, dari sabar itu adalah bagaimana kita itu jangan hanya terpaku kepada rasa sakit yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Usaha iya untuk membebaskan diri kita dari rasa sakit. Akan tapi sambil kita menyerahkan sakit Allah berikan kepadaku, Allah akan berikan pahala kepadaku, Allah akan mengangkat derajat kepadaku. Bukan dia terpuruk dengan rasa sakit tersebut. Wa hisnu sabri, dan bagaimana agar kita bisa sabar di dalam menanti kebaikan, menjauhi kemaksiatan, melakukan ketaatan, menahan ujian sakit dan lainnya. Gimana agar aku itu bisa sabar ini? Imam Ghazali ngajari. Wa hisnu sabri, untuk menjaga kesabaranmu agar tetap ada dan tidak sirna, maka adalah dzikru miqdari syiddati wa waqtiha. Hendaknya kau sadari, kau ingat tentang kadar sakitmu itu dan waktunya. Waktunya dan kadarnya. Jadi kamu mikir, suruh mikir tentang miqdar syiddah. Kadar ini ada batas. Kemudian waktunya juga berbatas. Dan ini sudah ditentukan oleh Allah. Ada seseorang sakit. Dan betul setelah berlalu adalah hilang. Rasa sakit itu sudah tidak ada. Pernah kita katanya sakit dan sebagainya. Waktu itu sakit, sekarang tidak ingat rasa sakit. Anda pernah sakit kan? Masa lalu sakit itu sudah kisah. Dan tidak terasa lagi di saat penyakit itu hilang. Dan terasa memang di saat sakit itu datang. Maka di saat sakit itu datang kepada seorang hamba, harus tahu bahwasanya ini adalah dari Allah dan harus datang. Dan dia punya masa. Dan masanya sudah ditentukan Allah, apakah sakit sehari, dua hari, tiga hari. Dan masa berhentinya sakit kita juga tidak tahu. Maka daripada pusing mikirin begitu, serahkan kepada Allah sambil berusaha. Kapan datang kesembuhan, selesai. Sehingga dia sabar di saat mendapatkan musibah dari Allah. Usaha berobat iya, akan tapi siapa yang tahu kalau sakit kita tiga hari? Enggak tahu. Allah yang maha tahu. Dan ketentuannya sudah ada. Bahwasanya kita akan sakit sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Itu sakit yang Allah berikan kepada hamba itu sudah ditentukan. Kalau sudah begitu kasusnya, maka bagiku tidak lain adalah pasrah kepada Allah, setelah itu usaha. Usaha, setelah itu pasrah. Jangan sampai kita dirundung duka di saat mendapatkan musibah. Ini musibah. Ketaatan juga demikian. Ketaatan juga demikian. Ibadah pun, sholat ada batas waktunya. Kalau kita mendapatkan kewajiban misalnya berpuasa, lihat, kita bukan berpuasa seumur hidup. Angkatan ada batasnya nanti. Ternyata buka kita boleh. Sehingga ada waktu. Ada kadarnya. Wa anha la tazidu wa la tanqus. Sudah keputusan dari Allah. Sudah. Apapun kalau seorang mendapatkan bencana dan musibah, sudah ada kadarnya. Sudah ada batas waktunya. Dan Allah sudah maha tahu. Dan tidak akan berubah lagi setelah itu. Lah kalau memang sudah keadaannya seperti itu, kenapa kita harus memikirkannya? Tinggal kita bersabar dan kita mohon kepada Allah. Sama di saat diuji oleh Allah dengan kekurangan. Sebetulnya kekurangan memang bagi sebagian orang adalah kelebihan. Misalnya ada orang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa melihat. Atau tanpa tangan. Atau ada cacat dalam dirinya. Sudah begitu keadaannya dari Allah. Sehingga tidak perlu kita diam mikiri terus, kenapa aku begini. Lupakan itu semuanya. Sempurnakan dengan akhlak yang mulia. Sempurnakan dengan yang lainnya. Dan serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita marah-marah kepada Allah. Yang diciptakan hitam, yang diciptakan kecil, yang diciptakan gede. Itu sudah begitu dari Allah. Kalau ada orang berusaha untuk menjaga tubuh, membersihkan, menjaga kesehatan, itu usaha. Tapi ketahuilah, tidak boleh kita protes. Dalam irama protes, tidak usaha dihimbau. Agar kita lebih sehat, jaga kesehatan, sakit berobat, itu usaha. Sunnah Rasul, sunnah Allah. Kalau sakit, hendaknya berusaha, berobat. Itu perintah. Tapi tidak boleh terpuruk kita di saat melihat musibah tersebut. Wala tataqaddam wala tataakhir. Sudah pas. Kalau anda harus senang hari ini, senang. Kalau ada seseorang harus sakit jam itu, ya sakit. Sudah ketentuan dari Allah. Enggak bisa tidak. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Sakit jam 12, selesai jam 4 sore, selesai. Allah tahu. Karena batasnya sudah tertentu dan sudah jelas waktunya bagi Allah. Kenapa kita pusing? Serahkan saja kepada Allah agar jadi berubah menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala fa'idata fil jazai bal fihi darar wal khatar. Enggak perlu kita terus terpuruk dalam kegundahan. Bahkan kalau orang terpuruk dalam kegundahan itu dalam bahaya sehingga bisa marah kepada Allah, imannya yang hilang. Wa hisnu hadzal husni, kemudian benteng dan benteng lagi adalah dzikru husni wadillahi taala. Di saat kita mendapatkan musibah ujian dari Allah, maka benteng yang paling kuat agar kita bisa bertahan dalam kesabaran adalah buatlah benteng yang paling dahsyat, yaitu pemahaman dalam diri kita. Ingat iwad, pengganti-ganti dari Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada orang sabar. Allah Ta'ala wa karimi dukhri iwadillahi ta'ala alaihi, balasan dari Allah. Orang sabar balasannya apa? Balasannya adalah pahala yang tidak pakai hitungan lagi. Wa karimi dukhri, dan kemurahan daripada balasan simpanan yang Allah diberikan nanti di akhirat. Fidalika, yang demikian ladahi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat balasannya. Kami ingat selalu sampaikan bahasanya. Ada tiga hal jika Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba yang beriman. Yang pertama adalah karena Allah ingin mengampuni dosanya. Teramat banyak dosa kita. Istighfar kurang. Istighfarnya pun kadang perlu diistighfari karena istighfarnya kita hambar. Istighfar kita adalah kosong dari kekhusuan. Istighfar kita tidak bermakna. Istighfar kita tidak berbobot. Sehingga bagaimana Allah mengampuni dosa kita, istighfar kita saja enggak serius. Akan tapi Allah sayang kepada hamba tersebut. Dikasihlah musibah. Lalu dia sabar. Maka musibah yang Allah timpakan kepada dia, kemudian dia bersabar, maka kesabarannya itu melebihi daripada istighfar yang banyak. Pengampunan dosa. Kemudian setelah itu yang kedua adalah pengangkatan derajat. Mungkin adalah anda seorang ahli istighfar, ibadah, istighfarnya khusyuk dan diterima oleh Allah, sehingga mungkin dosanya sudah habis, anggap saja habis. Tapi kenapa diuji oleh Allah dengan sakit? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah. Allah tidak rela kalau hanya dimasukkan ke surga saja. Allah akan masukkan surga tertinggi. Tapi mau masukkan ke surga tinggi kok enggak banyak ibadah. Orangnya sih banyak istighfar. Kalau dosa dia beristighfar. Dosa enggak ada. Tapi ibadahnya juga enggak banyak. Pas-pasan dia. Enggak bisa masuk pangkat tinggi. Allah sayang. Allah katrol ini orang. Dikasih loncat, batu loncatan. Diberi sakit, kemudian sabar, naiklah pangkat orang tersebut. Dan yang ketiga adalah karena Allah ingin menyimpangkan pahala besar nanti di akhirat. Fahadihi wa hadihi wa billahi taufik. Inilah jumlah yang penting. Hadihi wa hadihi. Ini setelah Mawzali selalu di akhir pembahasannya. Inilah jumlah yang sangat penting. Yang hendaknya kita perhatikan masalah tentang kesabaran. Faslun, ini fasal. Ringkas. Fa'alaika biqat'i hadhil aqabati syadidati al-mani'ati. Hendaknya engkau hendaknya benar-benar serius di dalam menyelesaikan tentang awarid aqabah ini, memotong, menempuh. Kan aqabah ini sudah dari awal disebutkan aqabah satu, aqabah ini. Aqabah ini adalah pos-pos, tebing-tebing atau tangga-tangga kalau kita ingin menuju kepada Allah. Jadi aqabah ini ada namanya awarid. Kemarin sudah disebutkan awarid adalah rintangan. Jadi di dalam perjalanan kita itu banyak rintangannya. Ada rintangan-rintangan yang menghalangi kita ada pos-pos polisi misalnya, itu adalah penghalang. Kalau tidak lolos, ya balik. Tidak akan sampai kepada Allah. Maka rintangan tersebut harus kita lewati. Wa izahatiha anha. Dan harus wa izahati illatiya. Harus kita pangkas sebab-sebabnya. Wa illa, kalau kita tidak mencoba. Jadi kemarin apa itu? Awarid al-arba'ah itu, penghalang yang empat itu adalah rizki. Kekhawatiran tentang rizki. Wal-akhtar, tentang akhtar kemarin itu adalah segala sesuatu itu kalau kita melakukan itu enggak pakai mikir. Kalau bahasa kita spekulasi dalam menjalankan, artinya apa? Menjalankan satu tugas kehidupan. Kemarin sudah dijelaskan artinya, jangan engkau mengambil langkah kecuali sudah engkau pikir betul bahwasanya di situ ada kemaslahatanmu. Ada orang itu gerusa-gerusu dalam beribadah, gerusa-gerusu melakukan kebaikan, harus dipikirkan. Sehingga kadang orang beribadah ternyata maksiat. Ini adalah gerusa-gerusu tadi. Yang ketiga adalah qada, tentang ketentuan Allah. Yang keempat adalah musibah yang barusan kita bahas. Dan yang dari empat ini, kata Imam Ghazali, paling berat ada nih. Sebentar dulu. Wala tatfala tad'uka tadhkur maqsudaka. Sebab kalau engkau tidak betul-betul memperhatikan penghalang yang empat tadi, betul-betul kamu selesaikan urusan rizkimu, bagaimana hubunganmu dengan kerjaanmu, dan bagaimana kesabaranmu, jika hal ini tidak betul-betul kamu matengkan di dalam dirimu, maka kamu tidak akan bisa sampai kepada maksudmu, bahkan mengingat tujuanmu. Karena apa? Kamu terhenti kepada rintangan. Rintangan Allah berikan bukan untuk kamu berhenti, rintangan untuk kamu lewati, rintangan untuk kamu selesaikan. Ujian itu untuk kamu selesaikan agar naik pangkat. Disuruh ujian gak masuk ke kelas. Bisa naik kelas kira-kira? Ya gak bisa naik kelas dong. Kalau Allah memberikan kepada kita rintangan, ujian itu untuk kita selesaikan. Bukan kita berhenti di balik rintangan tersebut. Coba, kalau berhenti pada di hadapan rintangan tersebut, gak bisa naik kelas. Nah, ini sama. Jika engkau tidak selesaikan rintangan tersebut, maka engkau tidak akan ingat tujuanmu. Kamu hanya sibuk terus dengan rintangan, sehingga tidak sampai kepada Allah. Ingat tidak. Wa tatafakkar fiha. Ngingat pun memikirkan tidak. Fadlan an antudrikaha. Apalagi nyampe, ingat saja enggak, karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan rizki, musibah, hanya sibuk dengan zatnya musibah, tidak menata hati untuk bisa sabar. Maka dengan demikian tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kepada maksudnya tadi. Fadlan an tudrikaha wa tuhassilaha. Enggak mungkin ingat saja tidak, apalagi untuk mendapatkannya. Wa inna likulli wahidin minha syughlan syahilan 'ajilan wa ajila. Sebab rintangan-rintangan yang empat tadi, ributmu urusan rezekimu, kemudian kekurangan sabaranmu dan yang lainnya tadi, itu betul-betul menyibukkan seorang yang ingin menuju kepada Allah. Lihat, ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana sibuk kerja kita. Jika bukan karena Allah akan menyiksa, lihat, ibadah kurang, jauh dari Allah dan seterusnya. Thumma inna a'zamaha wa a'dalaha. Dari rintangan-rintangan tersebut, kata Imam Ghazali, yang paling agung dan paling berat adalah amrur rizki, urusan rizki. Wa tadbiruhu, dan sibuknya orang ngurusi rizki yang sudah dijatah oleh Allah, tapi sibuk dia ngurusinya. Fa innahu al-baliyatul kubra. Sebab seperti itu, orang yang sibuk hanya urusan rizki hidupnya, urusan dunianya, maka dia adalah mendapatkan bencana yang agung. Dan ini adalah bencana yang besar yang menimpa li'amatil khalqi, kebanyakan makhluk. At'abat nufusahum, mereka menyibukkan diri mereka. Wasyakolat kulubuhum, menjadikan sibuk hatinya juga. Wa aktharat humumahum, menjadikan banyak susahnya. Yang gak banyak duit itu rumahnya gak pernah dikunci, itu tenang-tenang saja. Giliran punya duit, punya emas tuh kuncinya gemboknya 26 itu duit. Sudah begitu harus ada satpam di sini. Satpamnya ketiduran marah. Kuncinya hilang juga, macam-macam jadi. Lihat, sibuk. Wadayya'at a'marahum, lebih banyak menghabiskan, menyia-nyiakan umurnya. untuk ngurusi dunianya. Wa adhamat sayyiatihi, menjadi besar kejelekannya. Wa uzarahum, dan dosa-dosa mereka. Wa adalat bihim anillahi, sehingga berpaling dia dari jalan Allah. Wa khidmatihi, dari khidmah kepada Allah. Ila khidmati dunia, menjadi budaknya dunia. Wa khidmatil makhlukin, dan juga lebih banyak ngurusi makhluk, sibuk dengan makhluk Allah. Fa'ashu fid dunya fi ghaflatin wa dhulmatin, maka hidup di dunia dengan kegelapan, capek hidupnya di dunia. Dhulmatin, ghaflatin lalai, gelap, ta'abin capek, nasabin susah. Wa mahanatin hinna, rendah dia. Seolah-olah dia pakai mobil mewah, rumah megah, tapi dia terhina dengan dunianya. Wa dhullin, kerendahan. Wa qadimu ilal akhirati, kemudian di saat menuju akhirat, mafalisa, dia adalah orang-orang yang bangkrut. Baina aidihim alhisabu wal adabu, di hadapan mereka adalah hitungan, perhitungan, hisab wal adab, siksa Allah. Repot. Dan masih ingat kita pada pertemuan yang lalu, Imam Muzalil juga membimbing, di saat kita harus mencari harta pun ternyata aturannya, biar menjadi orang kaya ahli surga. Kan ada orang kaya ahli surga. Nabi Sulaiman pun raja dan kaya ahli surga. Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya ahli surga. Ingat, Imam Bosa ini bukan melarang kita miliki harta, akan tapi bagaimana agar kita mencari dunia itu benar. Itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Tapi Imam Bosa ini hanya mengatakan, lihat banyak orang gara-gara dunia ini sibuknya luar biasa. Berantem, gulet, sanak, kerabat, saudara juga gara-gara warisan yang tinggal orang tuanya. Banyak kebohongan juga gara-gara ingin hasil yang lebih. Dunia semuanya, lihat. Illam yarhamillahu ta'ala bifadlihi. Kalau orang tidak diberi kasih sayang oleh Allah, terpuruk urusan dunia, lihat. Oh, capek, betul. Tapi di saat membebaskan hatinya dari dunia, maka ketahuilah dia akan tentram, merdeka dia. Sehingga enggak beda antara dia dengan raja dunia. Kalau sudah orang jiwanya itu puas dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah, enggak pusing dia. Tapi kalau orang menjadi budaknya dunia, lihat, biarpun dia punya lembah emas, 3 gunung emas, dia masih minta yang keempat. Punya 16 pabrik, minta ke-17. Baru buka lagi, minta seterusnya. Dan tidak ada ujungnya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dia makan tanah. Masuk liang lahat, baru diam nanti. Tapi kalau orang kenal Allah, lihat. Urusannya adalah kenal Allah di saat dia kaya raya. Kaya raya, kaya tentram. Tentram dengan kekayaannya. Tidak pernah gundah dengan berkurangnya harta. Bahkan begitu mudahnya dia berderma dengan hartanya. Karena dia mengerti. Dan alangkah banyaknya orang yang seperti itu, lihat. Bahkan dia lebih banyak menabung di akhirat nanti. Itu orang cerdas. Al-Qayyis. Orang cerdas. Dan di saat diberi oleh Allah kekurangan, enggak pusing. Karena bagi dia adalah dunia bukan ukuran kebahagiaan. Sehingga muncullah orang seperti Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dengan segala kekurangan, sering merasakan kelaparan. Tapi sampai hari ini bagaimana Imam Abu Hurairah? Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Rasulullah, setiap saat, setiap hari dibaca orang dari sana, disebut namanya, didoakan radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat, padahal Abu Hurairah di mana? Orang yang sangat fakir, fakir, tidak punya apa-apa. Hidupnya numpang di samping masjid Nabi ini, termasuk Ashabus Suffati. Jadi rombongan orang fakir yang tinggal di kiri kanan masjid Nabi, mereka tidak punya apa-apa dengan segala kefakiran, lihat. Tapi mulia di hadapan Allah, lihat. Enggak kebayang kalau Imam Abu Hurairah itu orang fakir. Kalau ada orang fakir yang ada saat ini, Abu Hurairah lebih fakir dari itu semuanya. Tapi kemuliaan bagaimana Allah berikan? Jadi kemuliaan tidak ada ukurannya dengan kekayaan dan kefakiran. Begitu juga kehinaan bukan karena kekayaan dan kefakiran. Tapi hina karena hina jiwanya, hina hatinya, sehingga fakir pun banyak orang yang hina. Begitu juga orang mulia dengan kekayaan juga ada. Maka menjadilah orang mulia. Di saat diberi Allah kekayaan, orang kaya mulia. Kemuliaan di dalam hati. Nah, inilah pembenahan hati dan jiwa ini. Wa kam dzikrin min wa'dihi wa dhamanihi wa qasamihi ala dzalika. Sampai di sini saja insyaallah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mungkin tidak ada tanya jawab. ini ada acara kita khusus dengan santri, saya janji dengan santri, maka diajukan. Dan mungkin juga pengajian yang akan datang, kita ngambil yang awal. Tapi mungkin data tanya jawab sebentar nanti, setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan anak-anak kita yang akan bisa mengisi pengajian yang ada di sini, insya Allah. Dan mohon tetap tidak mendingan beranjak, tambah setengah jam setelah ini. Untuk tambah keberkahan insya Allah. Sampai di sini, semoga Allah memberikan kepada kita kemuliaan. Besok pagi, jangan lupa majlis Ahad pagi, majlis Riyadhus Shalihin di Al-Bahjah. Ini saja, kami ada janji dengan anak-anak, mau main dengan anak-anak santri kita. Mau nyantai dengan anak-anak santri malam ini dan juga malam besok. Ini libur hari raya Idul Adha. Tidak tahu ngapain anak-anak itu. Macam-macam, ada yang bakar-bakar, ada bikin sate, ada segala macam. Pokoknya yang ramai lah di lapangan semuanya, berhambur-hamburan sana. Perlu saat senang, hari raya memang hari senang. Anda pun harus buat kesenangan di rumah. Bakar telur atau apa saja gitu. Nah, boleh ya. Ya insya Allah. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan. Dunia, akhirat, lahir, batin. Termasuk yang kami serukan tadi malam. Kebahagiaan, buat kesenangan di rumah. Ibadah termasuk, kalau kesenangan yang syar'i dalam irama untuk mempertemukan hati adalah lebih dari ibadah. Termasuk kalau begitu, kalau perlu Anda membuat kesenangan setiap malam minggu. Di saat setan menyeru untuk mengadakan kerusakan di luar sana. Jadi cerdaslah Anda sebagai seorang tua. Bawa, bikin kesenangan. Mungkin acara malam minggu harus di rumah. Atau ke rumah bibi, ke rumah paman, ke rumah saudara, nyembelih ayam, masak apa, makan dengan keluarga. Supaya anak kita tidak punya acara yang aneh-aneh. Khususnya di hari-hari liburan seperti ini. Wah ini macam-macam ini, kalau tidak kita bimbing kesenangan mereka, mereka akan mencari kesenangan dengan cara yang haram. Maka menjadilah keluarga yang indah. Kita bisa kok nyantai bersama keluarga, pergi kemana, syar'i, ke tempat yang mulia. Bukan ke tempat yang buka aurat tambah maksiat, bukan begitu ini. Maksudnya kita harus membawa keluarga. Dan membuat kesenangan itu penting. Sehingga terjalin hati yang saling mencintai antara keluarga, bapak, anak, suami, istri, kerabat, saudara. Indah. Sehingga disyariatkan juga di hari-hari begini itu menyambung silaturahim. Sehingga dianjurkan kita buat hidangan yang banyak di rumah kita. Untuk saling kunjung mengunjungi. Maka di rumah sanak, kerabat, dan saudara. Jadi kegembiraan itu penting, jangan hanya ibadah itu sujud rukuk saja, bukan. Kegembiraan yang syar'i disenangi Nabi SAW, Nabi senang. Nabi membiarkan umatnya untuk senang sesaat tiba, tapi senang yang syar'i. Seperti ngumpul bersama, makan bersama, cerita tentang sejarah, cerita tentang yang baik, berbicara tentang program kemuliaan, indah. Buatlah kegembiraan di rumah Anda, khususnya di malam-malam seperti ini. Malam Ahad, setelah pengajian, atau besok pagi setelah pengajian, atau nanti setiap hari di saat anak kita mungkin sekali terbawa kepada budaya-budaya yang tidak benar. Kita sudah termasuk mungkin ada budaya yang selama ini rutin, misalnya setiap tahun baru Masehi ada program-program yang merusak di sekolah-sekolah. Dari jauh-jauh sudah kita pingin tanggal ini kita akan membuat perkumpulan di rumah bibi, kita akan nyembelih kambing di sana, kita akan kemah di mana, di depan rumah Pak D. Tidak ada apa-apa, buat keindahan, asik. Karena ini program-program iblis ini terus diperdengarkan di telinga anak-anak kita, sehingga tiba-tiba sudah punya janji dengan kawan sekolahnya. Gak bisa orang tua menghalanginya, perang itu sama bapaknya itu. Yang mau tahun baruan. Bahkan kadang-kadang anak Islam, anak kaum muslim ikut Natalan. Belum lagi nanti Valentinan. Jadi kita tuh sudah ada membidik mulai hari ini, kapan kira-kira anak saya bakal dicuri setan. Dicuri oleh setan, di saat itu aku buat benteng. Hari Valentine menjerumuskan anak-anak saya. Daripada anak saya sudah punya janji kepada orang lain, jauh-jauh, 6 bulan sebelumnya, kita sudah bicara, nak, pas hari Valentine, kita akan membuat acara kemana kira-kira. Supaya kita tidak dimurkai Rasulullah. Kita akan kumpul makan bareng di mana, ke rumah bibi, ke rumah ini penting begitu. Sehingga anak di saat nanti diajak musyawarah sama kawannya untuk acara yang haram, dia ingat, oh aku sudah punya janji dengan abah sama umi. Kalau Anda tidak punya program, sudah terlanjur janji, patungan, mau kita larang, perang nanti itu. Apalagi sudah nyewa tempat, na'udzubillah kadang nyewa hotel, nyewa tempat wisata. Terjerumuslah anak-anak kita. Jadi membuat kesenangan penting, kesenangan keluarga. Hari libur begini dibawa ke tempat yang terhormat. Apakah ziarah para ulama, ziarah orang-orang soleh. Lihat, kalau dibikin suasana indah, maka kebahagiaan itu ada di dalam hati. Bukan kebiarnya sebuah tontonan, bukan. Akan tapi kalau sudah hati bertemu, biarpun kita duduk di kebun, sambil digigit nyamuk, ternyata rasanya indah. Dengan keluarga yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Diberi ketabahan kesabaran dalam melakukan ketaatan. Diberikan ketabahan kesabaran di dalam menjauhi kemaksiatan. Diberikan ketabahan kesabaran di saat mendapatkan ujian dari Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang sesungguhnya. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, jauh dari dengki, benci dan yang lainnya, dan segala macam penyakit hati. Dan semoga Allah memberkahi tempat ini, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.